Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Akfil al-Fikr al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, berikutnya qala rahimahullah al-mas'alatul khamisatu hukmun nazar ilal makhthubati. Hukum melihat wanita yang di tunangan yang di khitbah. Qala man arada an yakhtiba imra'atan yusra'u wa yusannu lahu an-nadhar ila ma yadhharu minha hada. Maka barang siapa yang hendak menkhitbah, ya, hendak melamar seorang perempuan, maka disyariatkan untuk melihat, ya, dari apa yang biasa nampak dari jasad, dari badan wanita tersebut, ya. Kawajhiha, seperti wajahnya dia, wakafaiha, kedua telapak tangannya, wakadamaiha, dan kedua kakinya. Qala li hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, jitu li ahaba laka nafsi. Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang menghibahkan diriku untuk engkau, ya Rasulullah. Aku dihibahkan diriku untuk dirimu, ya Rasulullah. Qala fasa'ida nadhar ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Maka Rasulullah SAW melihat wanita tersebut, kemudian beliau tundukkan kepalanya. Qala wa hadis Abi Hurairah. Ini Rasulullah SAW melihat wanita tersebut ketika dia menghadiahkan dirinya kepada Rasul. Dan ini khusus, ya, kepada Rasulullah SAW. Seorang wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Rasul, ya, tanpa mahar, ya, tanpa ada saksi, ya, tanpa ada wali. Taib wa hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Abu Hurairah mengatakan, aku dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang mengkhabarkan bahwasannya dia telah menikahi seorang wanita dari Ansor. Faqallahu Rasulullah, anadharta ilaiha? Apakah engkau telah melihatnya? Qalala. Maka laki-laki tadi mengatakan, belum. Baik, antum perhatikan, ya. Laki-laki sudah menikahi perempuan, dia belum melihat wanita tadi, ya. Baik, berarti yang menikahkan siapa? Walinya, ya. Wanitanya belum dilihat, belum lihat, ya, belum tahu siapa orangnya, seperti apa, ya. Nah, sudah tertaji akad nikah itu, ya. Taib, ini menunjukkan bahwasanya ketika akad, ya, ada naib, ada tidak harus mempelainya itu di depannya semua gitu. Laki-laki perempuan di hadapannya gitu. Nah, ya. Boleh di tempat lain, ya. Boleh di tempat lain, dan itu yang disyariatkan, ya, tidak boleh tilat, ya, dengan naibnya, dengan saksinya, dengan yang lain, gitu, ya. Baik. Maka Rasul bertanya, kamu sudah menikahinya, ya? Apa kamu sudah melihatnya, sudah tahu orangnya, ya? Qalala, maka dia mengatakan, belum. Qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai'a. Maka pergilah, lihatlah dia, karena sesungguhnya pada mata orang-orang Ansar itu ada sesuatu. Taib. Qala hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, idza khataba ahadukumul mar'ata, jika salah seorang di antara kalian mengkhitbah, melamar seorang perempuan, fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika dia mampu untuk melihat wanita tadi dari badannya, yaitu sesuatu yang bisa memberikan motivasi dia untuk menikahinya. Maka kerjakan, lakukan. Qala fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba'u laha. Maka Jabir radhiyallahu taala mengatakan, aku mengkhitbah seorang perempuan, maka aku melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Qala hatta ra'aitu ma minha ma da'ani ila nikahnya. Sampai aku melihat dari wanita tersebut sesuatu yang menghasungku untuk menikahi dia. Fatazawwad tuha, maka aku menikahinya. Taib ini diantara cara dalam melihatnya tanpa sepengetahuan wanita tersebut, ya. Taib, atau yang biasa itu wanita dengan mahramnya, ya. Kemudian dia melihat nazar dengan mahramnya. Qala wal hikmatu min dzalika anna nadhara ada'a li hadwatiha fi nafsihi. Hikmahnya, nazar yang melihat wanita tersebut itu lebih untuk memberikan dorongan, ya. Apa yang ada pada jiwa dia, apa yang ada pada diri dia, ya. Seperti apa gitu kan. Bisa lebih mendorong dia untuk menikahinya. Wa min sama ada alil ulfah wal mahabbah, dan dari sana juga dengan nazar, ya, dia sudah tahu orangnya, sudah lihat sebelumnya gitu. Maka itu akan lebih menjaga ulfah, kerukunan dia, kecintaan dia, wa dawamul mawaddah bainahuma, dan terus-menerusnya kasih sayang pada keduanya. Qala kama fi qalihi sallallahu alaihi wasallam lil mughirati wa qad khataba imra'ah. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mughirah bin Syu'bah, ya. Ketika beliau mengkhitbah seorang perempuan, unzur ilaiha fa innahu ahra an yudama bainakuma, ya. Lihatlah dia, karena sesungguhnya dengan melihat itu akan lebih langgeng, ya, hubungan kasih sayang antara kalian berdua. Ai takunu bainakumal mahabbatu wal ittifaq, ya. Yaitu akan terjaga kecintaan di antara kalian berdua. Taib. Qalal masalatu sadisa syurutun nikah wa arkanuhu. Qalal awal syurutun nikah yustaratu fin nikahi al-ati. Syarat-syarat nikah. Yang pertama, al-awal ta'inu kullin minazawjaini. Yang pertama, penetapan, ya, ditentukan masing-masing dari suami istri. Fala yasihu akdun nikahi ala wahidatin la yu'ayinuha. Maka tidak sah akad nikah terhadap seorang perempuan yang tidak dia tetapkan. Kakaulihi zawajtuka bibinti, ya. Aku nikahkan kau dengan putriku, ya. Ingkana lahu aktsar min wahidah, jika dia memiliki lebih dari satu putri, ya. Anak perempuannya banyak, gitu. Baik, dia tidak menentukan siapa yang pertama atau yang kedua, ya. Wa an ya'u yaqula zawajtuha ibnak. Ingkana lahu iddatu abna'in, atau aku nikahkan dia putriku ini dengan anakmu, ya, anak laki-lakimu, jika anak laki-lakinya dia banyak. Qala bala buddha min ta'yini dzalika bil ismi ka Fatimah wa Muhammad au bi sifati kal kubra aw suhra. Maka mesti harus ditetapkan, ya, dengan namanya atau dengan sifatnya, ya. Taib. Qala sani ridha kullin min azwajaini bil akhar, keridhaan masing-masing dari suami istri. Fala yasihu nikahul ikrah, maka tidak sah pernikahan orang yang terpaksa, ya. Tidak senang dia dinikahkan dengan A, ya. Taib. Tetapi dia dipaksa, ya. Maka tidak sah pernikahannya. Lihati si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah s.a.w. kala, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, walal fikru hatta tusta'zan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Seorang janda tidak boleh dinikahi kecuali dia diminta perintahnya, yakni diminta pendapat dia, mau tidak dinikahkan dengan fulan misalkan. Ya. Wal bikru hatta tusta'dzan, sedangkan bikr ini dimintai izin, ya. Tusta'mar diminta perintahnya, yaitu dia memang meminta, ya fulan, ya. Nikahkan saya dengan Alan misalkan, ya. Ini wanita yang sudah pernah menikah, ya. Dia sudah berpengalaman, dia sudah mengenal laki-laki itu seperti apa yang dia inginkan, gitu. Nah, sedangkan Biker itu dia dimintai izinnya, ya. Diminta izinnya, ya. Dan cukup izinnya dengan dia tidak menolak, ya. Dengan tidak menolak berarti dia menerima, ya. Baik. Qala salis al-wilayatu fin nikah. Perwalian dalam nikah. Fala yuqat alal mar'ati illa waliyuha. Fala yaqitu alal mar'ati illa waliyuha. Maka tidak boleh mengadakan akad nikah pada seseorang wanita kecuali dia adalah walinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan, yakni tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan adanya seorang wali. Ya. Ini bentuk penjagaan Islam terhadap para wanita. Ya. Mereka dijaga, ya, diberi kehormatan, ya, kehormatannya dijaga, nah, dilindungi, ya, dijaga oleh walinya. Wa yustaratu fil wali an yakuna rajulan balighan akila hurran adlan walau zahira, ya. Orang yang laki-laki ini dari ahli waris kemarin itu yang asobah, ya, yang ke atas, bapak, kakek ke atas atau ke bawah, furu, anak-anaknya anak laki-laki, ya. Anak laki-laki dari anak-anaknya anak laki-laki terus, ya. Itu walinya. Atau ke samping hawasi dari saudaranya, ya. Saudaranya, pamannya, ya. Ini walinya perempuan, ya. Ahli waris asobahnya, asobah bin nafsi, ya. Baik. Dan dia adil, ya. Walaupun secara zahir, ya, secara zahir nampaknya dia orang yang baik, kan. Baik. Qala ar-rabi asyhadatu ala aqdin nikah, persaksian terhadap akad pernikahan. Qala fala yasihu illa bisyahidai adlin muslimaini balighaini adlaini walau zahira, maka tidak sah kecuali dengan dua orang saksi, ya, asli seorang saksi yang muslim adil balig walaupun adil secara zahir. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dari perempuan dan adanya dua orang saksi terhadap akad pernikahan tersebut. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil, selain itu maka akad nikahnya batil. Qala Tirmizi al amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum minat tabi'in wa ghairihim, maka beramal dengan hadis ini di sisi ahlul ilmi dari para sahabat dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan selainnya. Qalu la nikaha illa bisuhud, mereka mengatakan tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya persaksian. Qala wastiratu syahadati fin nikahi ihtiyatun lin nasabi khauful inkari, maka persyaratan persaksian dalam nikah ini dalam rangka menjaga nasab tadi, ya, bahwasanya benar bahwasanya wanita itu istrinya fulan, ya, maka anaknya adalah anaknya fulan gitu, ya, khawatir nanti diingkari, ya, kalau sudah akad nikah tidak ada saksinya, ya, setelah melahirkan diingkari misalkan, ya, bukan saya tidak pernah menikahi dia misalkan, ya, maka tidak ada saksinya, tidak ada buktinya siapa, ya. Baik. Qala al-khamis hulu zawjaini minal mawani allati tamna'u minaz zawaj. Syarat yang kelima, dua suami istri itu tidak ada penghalang-penghalang untuk melakukan pernikahan. min nasabin, dari sisi nasab ya, bukan mahram ya, au sababin, atau karena sebab tertentu ya, karena sebab seperti karodoin, karena sebab persusuan ya, saudara persusuan gitu, wa musoharotin, atau karena sebab perbisanan ya. Baik, dia ibunya dari suami anaknya misalkan, maka tidak boleh ya. Waktilafuddin, perbedaan agama ya, musyrik dengan muslim ya, atau wanita muslimah dengan ahlul kitab, tidak boleh ya. Wanahwidhalika minal asbab, maka dan yang semisal ini dari sebab-sebab penghalang dari pernikahan, maka tidak sah pernikahan beda agama itu kecuali laki-laki muslim menikahi kitabiyah, menikahi wanita kitabiyah. Wanita kitabiyah itu tidak sembarangan, yang muhsanat ya, yang menjaga kehormatannya ya. Wanita kitabiyah yang muhsanah, yang menjaga kehormatan dia ya. Taib. Wa nahwi dzalika minal asbab, dan yang lainnya dari sebab-sebab penghalang pernikahan, kan yakuna haduma mahraman muhriman bihajin au umroh, seperti sebab sedang ihram ya, orang yang sedang ihram karena haji atau ihram karena umroh, maka tidak boleh melakukan akad nikah. Taib. Qala athani arkanun nikah, wa arkanun nikah illati biha qawamuhu wa wujudu hiya, maka rukun-rukun nikah yang merupakan penegaknya adanya nikah adalah al-awwal al-aqidan wa huma az-zawju wa zawjatu al-khaliyani min mawani zawaj allati sabaqatil isyaratu ilaiha, dua orang yang berakad nikah yaitu suami dan istri ya, yang tidak ada penghalang untuk menikah seperti yang diisyaratkan tadi. Walati zikruha fi bahtil muharramati, dan akan datang nanti pada bab muharramat ya, mahram-mahram yang diharamkan untuk dinikahi ya. Taib. Qala tsani al-ijab, syarat yang kedua adalah adanya ijab. Wa huwa al-lahdhu as-sadiru minal wali, ijab adalah lafaz yang muncul dari wali wanita ya. Au man yakum maqamahu wakilan, atau wakilnya wali ya, orang yang menduduki kedudukan wali diwakilkan ya, walinya fulan, fulan tidak bisa ya, ada satu sebab diwakilkan kepada Alan atau diwakilkan kepada naib itu biasanya ya, petugas KUA. Qala bilafdin, bilafdi inkahin au tazwijin, dengan lafaz pernikahan, aku nikahkan ya engkau dengan putriku fulan misalkan ya, fulanah ya, atau yang semisalnya. Al-muhim, lafaz yang datang dari wali, aku menikahkan kamu ya, itu namanya ijab ya. Taib. Qala salis al-qabul, kemudian yang ketiga qabul, penerimaan. Wa huwa lafdhu sadir min az-zawji aw man yakum maqamahu, itu lafaz yang muncul dari suami atau orang yang mewakili suami. Sebagaimana wali perempuan boleh diwakilkan, maka suami juga boleh mewakilkan kabulnya. Bilafdi qabiltu ya, dengan lafaz qabiltu, aku menerimanya. Au raditu hadza zawaj, atau aku ridho ya dengan pernikahan ini. Taib. Wala budda min taqaddumil ijab al qabul, dan sebelum adanya kabul harus didahului ijab dulu ya. Harus ijab dulu baru kabul gitu. Taib. Qala masalatu sabi'ah al-muharramatu fin nikah. Qala al-muharramatu fin nikahi kisman, kismut tahrimil mu'abbad wa kismun at-tahrimul mu'akkad. Orang-orang diharamkan untuk dinikahi ada dua macam. Haram selamanya, mu'abbad, dan haram mu'akkadnya, sampai waktu tertentu. Qala al-qismul awal al-muharramatu fin nikah yahrumu ta'bidan arba'a asrata imra'ah. Yang pertama, yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Itu ada 14 wanita. 14 wanita. Sab'un yahrumna binasabi wa sab'un bisababi. 7 kelompok karena nasab, karena hubungan nasab. 7 kelompok lagi karena sebab selain nasab. Qala wa yaksidu bitta'bidi adamu jawazi nikahihinna abada. Maksud dari haram selamanya itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya, ya, apapun keadaannya. Mahma kanatil ahwal, apapun keadaannya. Walihadil hurmatu salah satu asbabin. Maka pengharaman karena selamanya ini ada 3 sebab. Qolal qorobatu, sebab pertama adalah sebab kekerabatan, nasab tadi. Wal musoharotu, yang kedua sebab perbesanan. Warrodo'u, sebab yang ketiga karena persusuan. Qala awalan al-muharramatu bil-qorobati. Yang pertama adalah muharramat karena kekerabatan. Al-awal, al-um wa umul um wa umul ab. Ini yang Allah sebutkan dalam An-Nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Dan seterusnya itu. Ya. Al-um wa umul um wa umul ab. Ya. Ibu, ibunya ibu, dan ibunya bapak. Ya. Itu dalam syariat. Umul um itu hukumnya sama seperti ya. Wayu abaru anhu nabi usul insan. Dan ini umul umul ab ini ditakbir dengan asal. Ya. Asalnya seseorang. Ya. Taib. Qala sani albin wa bintul bin wa bintul ibn. Putri, putrinya putri, dan putrinya anak laki-laki. Wayu abaru anhu nabi furu il insan. Yang ditakbir dengan furuknya seseorang, ya. Usulnya tidak boleh dinikahi, furuknya juga tidak boleh dinikahi. Qala salis al-ukhtu syaqiqatu awil ukhtu li'ab awil ukhtu li'um. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawain. Yang ketiga, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu, yang ditakbir mereka ini dengan cabangnya bapak, ya. Cabangnya bapak ibu. Ya. Dia tercabang dari bapak dan ibu kita. Taib qala Rabi bintul akh asyakik wa bintul akh li'ab wa bintul akh li'um. Putrinya saudara, saudara kandung, saudara bapak, atau saudara seibu, semuanya. Ya. Taib qala al-khamis bintul ukh asyakikoh aw li'ab aw li'um. Putrinya saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu. Ya. Baik putrinya saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Itu, ya. 4 dan 5. Putrinya saudara, laki-laki maupun perempuan. Baik kola. Asadis al-ammatu wahya uktul ab. Yang keenam adalah bibi, yaitu saudaranya, saudarinya bapak. Ya. Wa misruha ammatul ab. Wa ammatul yang sama seperti bibi ini bibi langsung ya kan ukhtul ab itu bibi langsung wa misruha ammatul ab ya bibinya bapak ya bibinya bapak ya saudaranya kakek ya saudarinya kakek ya itu hukumnya sama seperti ammah ya ammahnya bapak kita itu ammah kita gitu ya wa ammatul atau bibinya ibu ya saudara perempuannya dari bapaknya ibu saudara perempuan dari bapaknya ibu ya wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddain min jihatil ab yang disebut dengan cabangnya kakek ya. Dari sisi bapak ya taib furu'ul jadd ya taib qala sabi yang ketujuh al-khalatu wahyal uktul khalah itu saudarinya ibu wa misluha khalatul ummi wa khalatul ab yang semisal dengannya adalah khalahnya ibu ya saudaranya nenek ya dari ibu ya atau khalatul ab atau saudaranya nenek dari bapak ya itu kholahnya bapak. Ya. Kholah wa yu'abbaru anhu nabi furu'il jadain min jihatil Ini yang ditabir dengan cabangnya kakek dari sisi ibu. Ya. Taib ini tujuh kelompok muharramah dari nasab. Fahaula ini swahla ya juzu nikah wahidatin min hunna bi hal. Maka kelompok wanita ini haram dinikahi apapun keadaannya, ya. Selama-lamanya, ya. Qala liqouli ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, ya. Tujuh kelompok tadi, ya. Taib. Qala tsanian al muharramatu fil musaharati wa yuhramu bihal ati. Qala al awal zaujatul ab wa mithluha zaujatul jad abil ab wa zaujatul ab abil ya. Yang pertama adalah istrinya bapak, istrinya bapak itu hubungannya dengan dia adalah perbesanan musaharah pernikahan hubungan karena pernikahan ya musaharah hubungan karena pernikahan. Yang sama dengan istrinya bapak adalah istrinya kakek, kakek dari bapak atau kakek dari ibu, sama saja. Wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul. Mereka ini ditakbir dengan istri-istrinya usul. Liqaulihi ta'ala. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya. Bapak tadi masuk, bapak, bapaknya bapak, ya. Bapaknya ibu, ya. Itu bapak. Ya. Illa ma qad salaf, kecuali apa-apa yang sudah lewat masa jahiliyah dulu. Ya. Pada masa jahiliyah dulu, kalau bapaknya mati, maka istrinya bapak itu jadi harta warisan, diwarisi oleh anaknya. Ya. Diwarisi oleh anaknya. Itu maka tidak boleh sekarang. Kalau dulu ya sudah lewat ya. Sekarang setelah datang Islam, cahaya Islam, maka haram menikahi istrinya bapak. Innahu kana fahisyah. Allah sebutkan karena itu merupakan bentuk fahisyah, perbuatan keji, wa maktan, dan sesuatu yang Allah benci, wa sa'a sabila, dan jalan hidup yang buruk ya. Taib. Qala sani zaujatul ibn wa zaujatu ibnil ibn wa ibnil binti aido. Itu usul ya. Sekarang istri-istrinya furu ya, istrinya anak laki-laki, istrinya anak laki-laki dari anak laki-laki, itu cucu, istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau istrinya anak laki-laki dari anak perempuan ya. Wa hakadza zaujatul furu, maka ini demikian pula seluruhnya dari istri-istrinya furu ya. Liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, dan haram bagi kalian untuk menikahi istri-istri anak-anak kalian dari sulbi kalian, anak kandung kalian ya. Tadi ibnul ibn itu termasuk ibn ya. Ibnul bin ini juga ibn ya. Taib qala, kalau ibnul ibn anak dari anak laki-laki sudah jelas kemarin ya kan, dia ahli waris ya, dia anak asli gitu. Nah, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innabni hadza sayyid ibna innabni, sesungguhnya anakku ini ya adalah pemimpin ya. Ini Hasan ya, Al Hasan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Ibnul bin itu adalah ibn gitu. Hukumnya sama seperti anaknya gitu ya. Taib dari sisi ini muharramat ini ya. Taib qala asalis ummu zaujah, ibu dari istri, ibunya istri. Wa mithlu ummiha jami'u usuliha minan nisa kaumi ummi zaujah. Ya. Yang sama seperti ibunya istri adalah usulnya seluruhnya ibu-ibunya istri, ya. Yakni neneknya istri, ya. Dan seterusnya ke atas, ya. Baik, mungkin kalau sekarang tidak tergambar, ya. Di sebagian tempat itu nikah itu usia masih remaja, ya. Usia 12, ya. Menikah, ya. Lah itu bisa jadi ibunya usianya 22 atau 25 gitu, ya. Nah, neneknya ya, mungkin masih 40 atau 35 gitu, ya. Baik. Nah, itu bisa jadi gitu kan. Demikian keadaannya itu mungkin mau menikahi sekalian gitu. Itu enggak boleh, ya. Ini ummu zaujah, ya. Qala wa ummahatu nisaikum, Allah Subhanahu mengatakan di antara keharaman muharramat itu adalah ibu-ibu istri-istri kalian, ya. Baik ibu tadi nyangkut ibu langsung atau ibunya ibu, ya, atau ibunya ibu-ibu dan terusnya, ya. Qala haula isalata yahrumna bi mujarratil aqdi. Maka tiga kelompok ini tadi, istrinya bapak, istrinya anak, ya, ibunya istri, ini semata-mata akad itu sudah haram, ya. Semata-mata akad nikah, maka haram ketiga kelompok ini tadi. Sawa'un dakhala bisababil muharrami au lam yadkhul. Sama saja apakah dia sudah dukhul dengan istrinya atau belum, ya. Taib qala Rabi' bintu zaujati wa hiyal musamma birrabibah. Anak perempuan dari istri, ya. Menikahi janda, janda bawa anak, ya. Nah, anak perempuannya itu tidak boleh dinikahi. Ini yang disebut dengan robibah, ya. Robibah kalau dia anak perempuan, ya. Kalau laki-laki namanya robib, ya. Itu kalau apa bahasa kita anak tiri, ya. Anaknya istri terdahulu, anaknya istri, ya. Atau anaknya suami, ya. Fahiya haramun ala zauji umiha, maka anaknya istri ini haram bagi suaminya istri, ya. Anaknya istri haram bagi suaminya istri itu, ya, bagi laki-laki yang menikahi ibunya. Liqaulihi ta'ala wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati takhaltum bihin, ya. Dan rabib, ya, rabibah, rabibah yang berada di rumah kalian dari istri-istri kalian yang sudah kalian gauli, ya. Wala yustaratu fit tahrim an takuna rabibah tarabbat fi hijri zauji ummiha, dan tidak disyaratkan keharamannya anaknya istri itu dia dididik, dia tumbuh di rumah suaminya, ya. Wa innama dzukira qaidul hijri li bayanil ghalib, hanyalah Allah sebutkan allati fi hujurikum, ya, dikait dengan anak-anak yang tumbuh di rumah kalian. Ini kebanyakannya demikian, ya. Anaknya istri, ya, dia ikut istri. Kalau istrinya itu tadi nikah lagi, ya, wanita itu nikah, maka dia akan bawa anaknya itu, biasanya demikian itu, ya. Maka ini bukan persyaratan, ya. Kalau berarti kalau tidak ikut istrinya berarti tidak haram itu, tidak, ya. Bahadi albin tuhramu ala rajul idza dakhala bi ummiha, maka haramnya robibah ini, ya, syaratnya adalah jika laki-laki itu sudah dukhul dengan perempuan tersebut, ya, dengan ibunya, ya. Kalau sudah dukhul dengan ibunya, maka haram untuk menikahi robibahnya. Fa illam yadkhul biha, kalau belum dukhul, ya, kan talaqul um, seperti setelah akad ditalak, ya, istrinya ditalak, maka boleh menikahi anaknya. Au matat qabla dukhul, atau meninggal sebelum dukhul, ya. Dan dukhul ini masuk di dalamnya adalah khalwat, ya, khalwat yumkinu an yato'afiha, ya, khalwat yang dia mampu memiliki kesempatan untuk menggauli istrinya tadi walaupun belum digauli, maka itu sudah masuk dukhul, ya. sudah di dalam kamar berdua, ya, ada kesempatan untuk menggaulinya, maka itu sudah masuk dukhul, ya. Hukumnya ini kaitannya, ya. Berarti kalau istrinya tadi sudah punya anak perempuan, dia tidak boleh menikahinya, gitu. Walaupun belum digauli, ya, tetapi sudah punya kesempatan untuk menggaulinya, itu sudah teranggap dukhul, ya. Nah, lebih-lebih ketika sudah digauli, ya, maka sudah jelas pasti dia sudah dukhul. Qala fa innahu yajuzu lahu nikahu ibnatiha. Nah, kalau belum dukhul, maka boleh dia menikahi anak perempuan tersebut, ya, anak wanita yang dia nikahi tadi, ya. Kalau belum dukhul sudah ditalak atau meninggal, ya. Liqaulihi ta'ala. Nah, ini tergambar itu tadi. Misalkan dia dinikahkan oleh walinya, belum ketemu sama wanita itu, gitu kan? Jaraknya jauh misalkan, ya. Atau masih sibuk dengan pekerjaannya misalkan, ya. Taib. Beberapa saat, beberapa pekan, ya. Belum ketemu sudah ditalak atau sudah meninggal tadi. Qala fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Allah SWT berfirman, jika mereka belum tukul, ya, jika para wanita itu belum kalian gauli, ya, maka tidak mengapa kalian menikahi robibahnya tadi, ya, anak perempuannya. Baik. Qala al-khamis yahrumu 'alal mar'ati zawju ummiha wa zawju ibnatiha wa ibnu zaujiha wa abu zaujiha. Yang kelima, ya, haram. Karena musoharoh ini adalah seorang wanita haram untuk dinikahi oleh suami ibunya, ya, atau suami putrinya, ya, atau anak dari suaminya, ya, anak suaminya, ya. Anak suaminya dari dia sendiri atau anak suaminya dari istri lain, gitu. Wa abu zaujiha, ya, dan bapak suaminya, ya. Bapak sekandung atau bapak seibu, ya. Nah, taib. Qala salisan al muharramat birodo yahrumu birodo sab'u niswatin. Diharamkan karena persusuan ini 7 kelompok wanita, sama seperti nasab, ya, sama seperti nasab. Qala yahrumu birodo sabu niswatin zakar al Quran al Karimin hunnat nataini wal hakot asab wal khatisun natu bihinna famsa. Al Quran menyebutkan 2 kelompok, ya, sedangkan sunnah menyebutkan 5 kelompok, ya, berarti 7, ya. Qala alif al muharramat bil Quran bil Karim al awal al umu bir rodo. Diharamkan di dalam Al-Quran karena persusuan. Yang pertama adalah ibu susuan. Wa ummahatukum allati ardo'nakum, ya. Ibu-ibu susuan. Wa hiyal mar'atu allati ardo'atka, yaitu seorang wanita yang menyusuimu. Ya, nanti akan di singgung hukum rodo'ah, ya. Wa yulhaqu biha ummuha, maka masuk di dalamnya adalah ibu wanita yang menyusui kita, ya. Wa ummu ummiha, dan ibu-ibunya. Wa ummi abiha, dan ibu dari bapaknya. Ya, tadi naik ke atas, ya, usul. Ya. Taib. Qala sani al-ukhtu birodo wa hiya lati rodo'at min ummika. Au rodo'ta min ummiha. Ya. Saudari sesusuan, ya, yaitu wanita yang menyusui ibumu, ya, wanita yang menyusu kepada ibumu, ya, berarti dia saudaramu susuan. Au arodokta min umiha, atau kamu yang ikut menyusu dengan ibunya dia, gitu. Ibunya wanita tadi, maka wanita itu adalah saudaramu sesusuan. Qala au rodoat anta wahia min imro'atin wahidah, ya. Atau engkau dan dia menyusu dari satu orang wanita, ya, ibu susuan, ibu yang pekerjaannya menyusui, misalkan, ya, walaupun berbeda apanya, anaknya tadi, ya, Au radha'ta min zaujati abiha. Atau engkau menyusu dari istri bapaknya, ya. Dia anaknya ibu A, ya. Nah, bapaknya dia punya suami istri kedua, ibu B misalkan, ya kan? Nah, dia nyusunya ke ibu B, ya. Maka dia saudara susuan dari anaknya ibu A ini tadi, perempuan ataupun laki-laki, itu sama, ya. Baik. Qala uradta hiya min zaujati abika, atau sebaliknya, ya. Wanita itu menyusu dari istrinya bapakmu, ya. Bukan ibumu, ya, bukan ibu kandungmu, tetapi istrinya bapakmu, ya. Baik, maka sama. Dia adalah saudara susuan. Liqaulihi ta'ala, karena asi itu nisbahnya kepada bapak, ya. Nasi, asi itu nisbahnya kepada bapaknya. Kalau anak seorang wanita melahirkan, menyusui, maka air susunya itu nisbahnya kepada bapaknya, ya. Karena adanya asi itu karena dia dibuahi oleh suaminya. Kalau ndak dibuahi ndak ada asinya, gitu kan. Baik, maka ada kasus itu anak punya bapak susuan tetapi ndak punya ibu susuan, ya. Nanti disebutkan syarat menyusui itu 5 kali susuan, ya. Anak menyusu sampai kenyang, sampai puas, kemudian dilepas sendiri, ya. Berarti dia 1 kali. Kemudian kedua, nyusu lagi, ya. Sampai puas, dilepas sendiri, 2 kali. Nah, sampai 5 kali. Itu baru teranggap anak susuan. Nah, seorang laki-laki punya anak 2 istri, misalkan, atau lebih, ya. Kedua-duanya menyusui 1 anak, ya. Satu menyusui 2 kali, istri kedua menyusui 3 kali, ya kan. Nah, ibu pertama tadi belum teranggap ibu susuan, karena baru 2 kali. Ibu kedua juga belum teranggap ibu susuan karena baru 3 kali, ya. Tetapi bapaknya yang punya susu tadi, ya, yang punya istri 2 ini tadi teranggap bapak susuannya dia, gitu. Ya. Baik, maka dia dianggap bapak susuan walaupun tidak nyusui tadi, ya kan? Tetapi dia yang menyebabkan adanya ASI itu, ya. Qala liqauli ta'ala ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari kalian sepersusuan. Baik, ini 2 muharramat dari radha'ah di dalam Al-Qur'an. Qala ba'al muharramatu bisunnati al-mutahharah. Muharramat karena rodok yang disebutkan dalam sunnah. Qala al-awwal bintul akh minar rodok. Putrinya saudara sesusuan. Putri saudara sesusuan. Qala sani bintul ukh minar rodok. Putri saudari sepersusuan. Qala salis al-ammatu minar rodoi. Bibi sepersusuan. Bibi dari susuan, ya. Wahyalati rodo'at ma'a abika, yaitu saudara bapak sepersusuan, itu bibi sepersusuan, ya. Bibi dari persusuan, gitu. Bibi rodo'ah itu saudaranya bapak sepersusuan, saudari, saudara perempuan bapak, saudara sepersusuan, ya. Taib qolal robi al-qolatu minar rodo'. Saudari ibu sepersusuan, wahya lati rodo'at ma'a umika, yaitu wanita yang menyusu bersama dengan ibumu, ya. Itu saudarinya ibu sepersusuan. Qala al-khamis al-bintu minar rodo', putri dari susuan, ya. Itu tadi yang menyusu ke istri seseorang, maka itu adalah anak susuan dia. Wahyalati rodo'at min zaujatika, yaitu anak yang menyusu ke istrimu, ya. Fayakunu rajul aban laha minar rodo', maka laki-laki itu menjadi bapaknya, bapak sepersusuan, ya, mahram, ya. Mahram seperti anaknya sendiri, ya. Karena anak yang menyusu ke dia itu, ya, seolah-olah dia ada kaitan hubungan darah dengan ibunya, ya kan? Nah, ada kaitan lufmah, ya, daging yang tumbuh di tubuhnya anak tadi itu disebabkan gizi dari susu ibunya, ya kan? Nah, susu ibunya itu disebabkan oleh bapaknya, ya, suaminya. Ini berarti ada hubungan, gitu kan? Ada kaitannya, ada nasabnya, itu kan? Baik, ada kaitan hubungan daging, ya, hubungan darah. Gitu. Baik, qala wa dalil tahrimi haula ini sa' minas sunnah, dan dalil pengharuman mereka ini dari sunnah adalah hadis Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, inna ar-radha'ata tahrumu ma tahrumul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh kelahiran, ya, yaitu karena nasab. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah SAW, fi binti Hamzah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda tentang putrinya Hamzah, innaha la tahiluli. Hamzah itu pamannya Rasul SAW, ya. Anaknya paman itu boleh dinikahi asalnya, ya. Tetapi putrinya Hamzah ini beliau mengatakan innaha la tahiluli, ya. Dia tidak halal kepadaku, ya. Kenapa? Linnaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena Rasulullah dan Hamzah menyusu dari satu wanita, ya. Saudara sepersusuan Rasul Hamzah itu, ya, radhiyallahu anhu, ya. Kalau tidak saudara persusuan boleh dinikahi, ya kan? Putrinya paman, ya, putrinya paman itu boleh, ya. Baik. Wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minar rahim. Rasul mengatakan Hamzah adalah saudara susuan dia dan mengharamkan karena sebab radha'ah persusuan itu apa-apa yang diharamkan karena sebab rahim, ya, karena sebab kelahiran. Baik. Karena sebab hubungan nasab. Baik. Ini kelompok pertama, muharramat mu'abbada, ya, selama-lamanya. Ada tiga kelompok, ya, korobah, musoharoh, dan rodo'ah. Baik. Qala al-qismu tsani al-muharramatu ta'kita, ya, pengharaman yang mu'akkad, yang terbatas waktu tertentu, ya, keadaan tertentu. Qala yahrumu ta'kitan indan nisa'i yumkinu taksimihinna taksimuhunna ila nau'aini. Maka yang diharamkan dari wanita dengan jangka waktu tertentu itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. An-naul awal ma yahrumu min ajli jam'i. Yang pertama haram karena sebab dikumpulkan, pengumpulan. Kalau dikumpulkan tidak boleh. Kalau sendiri-sendiri boleh. Ana usani maka natahrimu li aridin. Yang kedua, diharamkan karena sebab tertentu, ya, sebab yang insiden, ya. Qala naul awal ma yahrumu min asli jam'i. Yang pertama, yang diharamkan karena sebab penggabungan al awal al jam'u bainal ukhtaini. Penggabungan antara dua saudari, ya. Qala sawa'un kana taminan nasabi aw minar rodo. Sama, saudari senasab atau saudari sesusuan, ya, sama saja. Wa sawa'un aqad alaihi mama'an aw mutafarriqo, dan sama saja hukumnya. Akad nikahnya bareng atau berbeda-beda, ya. Berbeda waktunya, ya. Liqaulihi ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini, ya. Dan di antara yang diharamkan adalah kalian menggabungkan antara dua orang saudari. Taib qala tsani al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Yang kedua, menggabungkan antara wanita dengan bibi dari ayahnya dan wanita dengan bibi dari ibunya, ya. Wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha, dan seorang wanita dengan putri saudaranya, itu keponakan dari saudara laki-laki. Au binti ukhtiha, atau putri dari saudari perempuan tadi, ya, yaitu putri saudarinya, ya, keponakan dari saudarinya. Qala au binti ibniha, atau putri dari anaknya perempuan tadi. Au binti ibnatiha, atau putri dari putrinya perempuan tadi, ya. Taib. Ini tidak boleh digabungkan. Qala wal qa'idatu huna. Maka qa'idahnya di sini adalah annal jam'a yahrumu baina kulli imra'ataini. Lau furidat ihdahuma dzakaron lamma jazalahu an yatazawwaja al ukhra, ya. Kaidahnya tidak boleh digabungkan adalah antara dua wanita itu, kalau seandainya salah satu dari dua wanita tadi yang digabung itu laki-laki, ya, maka laki-laki ini tidak boleh menikahi perempuan ini, yaitu mahramnya, ya. Kalau seandainya salah satunya itu laki-laki, maka dia adalah mahramnya wanita tadi, maka tidak boleh digabungkan, ya. Wanita dengan bibinya, ya, bibinya laki-laki kan mahramnya, ya. Wanita dengan keponakannya, ya. Nah, kalau seandainya wanita itu laki-laki, maka keponakannya adalah mahramnya, gitu, ya kan? Maka kalau salah satunya itu laki-laki, maka menjadi mahram itu tidak boleh digabung, ya. Qala wa dalilu dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari ayahnya atau dari bibi dengan dari ibunya. Qala wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tankihal mar'ata ala ammatiha walal ammah ala binti akhiha. Tidak boleh Rasul melarang menikahi wanita dengan bibinya atau bibi dengan putri saudarinya. Walal mar'ah ala khalatiha, seorang wanita dengan khalahnya, ya, khalah itu bibi dari ibu. Walal khalah ala binti uktiha, atau khalah dari putri saudarinya. Wala tankihul kubra ala sughra, ya. Demikian pula tidak boleh menikahi saudara besar, saudara kakaknya dengan adiknya. Wala sughra ala kubra, ya. Ataupun sebaliknya, menikahi adiknya dengan kakaknya. Kama ijma' ulama ala hadza tahrim, sebagaimana ijma' para ulama tentang keharaman ini, ya. Baik. Walaupun misalkan salah satunya sudah sakit, misalkan tidak bisa apa-apa, misalkan, ya. Selama dia masih statusnya istri, maka tidak boleh menikahi saudarinya, gitu. Kalau mau menikahi saudarinya, maka yang dipisah salah satu, ditalak salah satunya. Taib qala nausani maka na tahrimu li aridin. Kelompok yang kedua adalah diharamkan karena sebab tertentu. Al awal yahrumu tazawujul mu'tadati minal ghair. Haram menikahi wanita yang sedang beriddah dari orang lain, yaitu sedang ditalak oleh suaminya, talak pertama atau talak kedua, ya. Talak pertama atau talak kedua, ya. Masih masa iddah. Liqauli ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, ya. Janganlah kalian berazam untuk menikahinya sampai batas waktu iddahnya selesai, ya. Qala sani yahrumu tazawwuju man talaqaha talatan hatta yata'aha zawjun ghairuhu binikahin sahihin. Haram menikahi wanita yang sudah dia talak tiga kali. Sudah talak tiga. Tidak boleh menikahi lagi sampai digauli oleh istri kedua, suami kedua, ya. Sampai dia menikah dengan orang lain dengan nikah yang sahih. Kemudian sudah duhul, sudah digauli, kemudian cerai, ya. Baru itu boleh dinikahi oleh suami yang pertama, ya. Dengan syarat tidak ada apa persekongkolan, ya, suami kedua tadi tujuannya memang untuk menghalalkan suami pertama, ya. Ini muhalil namanya, ya. Rasul mengibaratkan al-muhalil katais al-musta'ar, ya. Nah, orang yang muhalil menghalalkan istri yang sudah ditalak tiga kali tadi supaya bisa dinikahi suami pertama itu seperti kambing jantan yang dipinjamkan. Tidak boleh, ya. Memang dia mau menikah dengan wanita tadi, ya. Taib. Kemudian ditalak dengan, ya, keadaan normal, bukan karena itu tadi kerjasama dengan suami pertama. Qala Fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Allah Ta'ala berfirman, kalau dia mentalak lagi, yang ketiga, maka tidak boleh dia menikah lagi sampai dinikahi oleh suami yang lain. Taib qala salis, yahrumu tazawujul muhrimati hatta tahilla min ihramiha. Tidak boleh menikahi wanita yang sedang ihram sampai halal dari ihramnya. Lihat si Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, la tankihul muhrimu, wala yunkahu, wala yakhtubu. Seorang yang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar. Qala Rabi, yahrumu tazawujul kafir bil mar'atil muslimati. Haram menikahkan seorang kafir dengan wanita muslimah. Ini mu'akot. Ya. Kalau dia masuk Islam, boleh. Qala liqali ta'ala, la wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. La tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan orang-orang musyrik itu dengan anak-anak kalian sampai mereka beriman. Taib qalar khamis wa yahrumu ala rajul al muslim an yatazawajal kafirata illal kitabiyah. Haram laki-laki muslim menikahi wanita kafir kecuali ahlul kitab. Fayajuzulahu an yatazawajal biha. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Liqaulihi ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Karena Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai beriman. Ya. Wa qalu ta'ala, wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum, yakni fahunna hilun lakum. Dan wanita yang menjaga kehormatannya dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, itu halal untuk kalian nikahi. Itu ahlul kitab yang muhsonat, ya, menjaga kehormatannya. Baik. Qala sadis, yahrumu alal hur al muslim an yatazawajal amatal muslimah. Haram laki-laki merdeka menikahi budak perempuan, ya. Illa idza khafa ala nafsi zina, kecuali dia khawatir akan terjatuh pada perbuatan yang muharram, ya. Baik. Kalau mau menikahi orang merdeka tidak punya modal misalkan, ya. Walam yaqdir ala mahril hurrah. Tidak mampu dia untuk memberikan mahar wanita merdeka. Qala aw samanul amah, atau untuk membeli, ya, budak perempuan, tidak mampu. Baik. Fa yajuzu hina idzin tazawwajul amatil muslimah, maka ketika itu boleh dia menikahi budak perempuan yang muslim. Liqaulihi ta'ala, wa man lam yastati minkum taula, dan barang siapa yang tidak mampu di antara kalian memberikan kewajibannya, ayan kihal musonatil mukminati, untuk memberikan kewajiban pada menikahi wanita-wanita yang mukminah, fami ma malakat aymanukum, maka dari budak-budak kalian, min fatayatikumul mukminat, dari wanita-wanita yang mukminah, ila qalih ta'ala zalika liman khasyal anata minkum, maka ini boleh bagi orang-orang yang khawatir terjatuh pada perkara fahisah. Taib. Qala sabi yahrumu alal abdil muslim an yatazawwaja sayyidatahu. Budak laki-laki muslim menikahi tuan perempuannya. Qala li annal ulama ajma'u ala dzalika, ya. Karena para ulama sepakat tidak boleh budak laki-laki menikahi tuan perempuannya. Walil munafati baina kauniha sayyidatihi wa kaunihi zaujan lahu. Karena kedudukan suami itu lebih tinggi, ya kan? Kedudukannya dia lebih tinggi dari perempuan, dari istrinya. Nah, kalau tuannya itu di bawah dia, menjadi rancu, dia budak tapi suaminya, gitu. Dia budak tapi punya hak yang besar, itu enggak, ya. Baik. Demikian pula atasari, ya, menggauli budak itu khusus bagi laki-laki, laki-laki pada budak perempuan, tidak sebaliknya, ya. Budak perempuan, budak laki-laki, tuan perempuan boleh menggauli budak laki-lakinya, enggak, ya. Karena perempuan itu dia milik suaminya, ya. Baik. Dia muliknya suaminya. Taib qala Thamin, yahrumu ala sayyid an yatazawwaja mamlukatahu. Demikianlah haram orang laki-laki, ya, tuan laki-laki menikahi budak perempuan. Ini akadnya nikah, ya. Akadnya nikah ndak boleh. Kenapa? Di anna aqdal milki min aqdin nikah, karena semata-mata dia memiliki budak tadi itu sudah tercakup di dalamnya pembulian, penghalalan untuk bersenang-senang dengan budak perempuan tadi gitu, ya. Maka tidak perlu, tidak ada lagi apa akad nikah lagi, ya. Yang takrif nikah sebelumnya, ya kan? Akdun yubihul istimta, ya kan? Akad yang membolehkan untuk bersenang-senang gitu. Nah, sedangkan seorang laki-laki kalau dia punya budak perempuan, itu sudah tercakup di dalamnya itu tadi pembulian untuk istimta dengan budak perempuan tadi. Taib qala al-masalatu tsaminah hukmu nikahil kitabiyah, hukum menikahi wanita ahlul kitab. Qala laqad abahal islamu nikahal harairi min ahlul kitab. Islam membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka ahlul kitab. Liqauli ta'ala al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ta'am ini disebutkan Ibn Abbas adalah dzabaihuhum, sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun, dan para wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan mukminah dan wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, jika kalian telah memberikan mahar-mahar mereka, itu halal untuk kalian, ya. Wa qad ajma'al ulama ala jawazi nikahi nisa'i ahlul kitab, dan sepakat para ulama bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Taib. Wa yaqsidu bi ahli kitabi alladziina yajuzu nikahu nisa'ihim ahlut taurati wal injil, dan yang dimaksud ahlul kitab yang boleh dinikahi wanita-wanita mereka adalah ahlut taurat, orang-orang Yahudi, wal injil, orang-orang Nasrani, ya. Liqauli ta'ala antakulu innama unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina, mereka mengatakan sesungguhnya diturunkan Alkitab itu kepada dua kelompok dari orang-orang sebelum kita, yaitu Taurat kepada Yahudi dan Injil kepada Nasrani. Baik. Kalau dikatakan misalkan itu Zainab bintu Rasulullah SAW menikahi Abul As, ya kan, Abul As yang kafir, ya kan. Nah, itu setelah itu sebelum, ya kan, dimaksud di masa di Mekah, ya. Masa di Mekah masih dibolehkan, ya. Ketika beliau hijrah, ya, Zainab hijrah ke Madinah, itu Abul As masuk Islam, ya kan. Masuk Islam baru dikumpulkan lagi. Sebelum masuk Islam tidak dikumpulkan lagi, ya kan, itu. Baik, maka itu kejadiannya sebelum disyariatkannya, sebelum datang ke Madinah, ya. Baik, qala Abu Sani bisadaki wa hukuki zawaji wa wajibatuhu wa walimatul mursi, mahar, hak-hak dan kewajiban suami istri, walimah dan walimatul urs. Qala fi iddatu masail al-masalatul ula ta'rifu sadaki wa masru'iyatu wa hukmuhu. Alif, ta'rifu sadaq lughatan ma'khudun minasidki khilaful kadhibi, secara bahasa sodak itu terambil dari kata sitek, lawan dari kadhib, ya, jujur, ya, benar-benar lawan dari dusta. Wa syar'an huwa al-malu ladhi wajaba ala zawji daf'uhu li zawjatihi bisa babi akdin nikah. Secara syar'i sodak atau mahar itu adalah harta yang wajib atas suami untuk diserahkan kepada istrinya karena sebab akad nikah. Qala wa sumya sadaq sadaqan li is'arihi bi sidqi rahbati badhilihi fin nikah. Nah, mahar disebut sadaq ya. Ini menunjukkan tentang jujurnya keinginan orang yang mengeluarkan mahar itu untuk melakukan akad nikah ya, untuk menikahi wanita tersebut. Dia rela mengeluarkan mahar. Wa yusama aidan al-mahar, namanya sodak ini juga disebut dengan mahar. Wan nihlah, demikian pula an nihlah. Wal ukri dan uker ya. Taib qala ba masru'iyatuhu al aslu fi masru'iyati sadaqi al kitab wa sunnah wal ijma kama sayati bayanuhu fil kalam ala hukmi sadaq. Dalilnya adalah Alkitab, sunnah, dan ijma. Baik, sebagaimana akan datang nanti. Qala jim hukmu sadaq. Qala yajibu ala zaud daful mal bimujarrati tamamil akdi. Wajib bagi suami untuk memberikan harta, yaitu sodaknya, maharnya, semata-mata sempurna akadnya, selesai akad, maka wajib diberikan. Ya. Taib. Qala wala yajuzu isqatuhu, tidak boleh digugurkan. Ya. Kalau sudah akad, berarti apa yang sudah dijadikan mahar menjadi wajib untuk diberikan. Wa dalla ala hadza qalu ta'ala wa atun nisaa'a shadaqatihinna nihlah, dan berilah para wanita itu sodak-sodak mereka sebagai nihlah, sesuatu yang menyenangkan mereka. Wa qalu ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah, maka wanita yang kalian istimta' dengannya maka berilah upah-upah mereka sebagai kewajiban kalian. Wa qalu ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a am lam tamassuhunna wa tafridu lahunna fariidhah. Tidak mengapa atas kalian jika kalian mentalak wanita yang belum kalian gauli atau belum kalian tetapnya, tetapkan jumlah jumlah maharnya. Taib. Qala wa hadithu Sal bin Sa'ad qala atat imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulihi. Faqala ma li fin nisa'i min hajah. Ini kisahnya tadi ya. Faqala rajul zawijniha, maka ketika Rasul tidak menginginkannya, ada seorang sahabat yang mengatakan, nikahkan dia denganku. Qala atiha tauba ya. Maka Rasulullah perintahkan, kalau demikian berikan dia pakaian, yaitu sebagai maharnya. Itu. Qala al-hadis, wa hadisu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ro'a ala Abdirrahman ibn Auf athara za'faron. Rasul melihat pada ibnu Auf bekas minyak za'faron. Faqala Nabi Mahyam, yakni ma sya'nuka wa ma amruka. Mahyam yakni maknanya, apa yang terjadi pada dirimu? Ya. Kenapa ada bekas minyak za'faron ini? Gitu. Faqala ya Rasulullah tazawwadtu imra'ah. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku menikahi seorang perempuan. Qala fa ma asdaqtuha asdaqtaha. Maka apa yang kamu jadikan mahar untuk dia? Qala waznu nawatin min dhahab. Itu satu nawat dari dhahab, itu beberapa dinar, ya. Faqala barakallahu laka aulim walau bisatin. Semoga Allah memberkahi kamu dan buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Qala wa jama'al muslimun ala masru'iyatis shadaq bin nikah, dan kaum muslimin sepakat disyariatkannya mahar pada pernikahan. Taib qala masalatu tsaniyah hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu. Hamzah haddu shadaq, batasan dari mahar. Qala la hadda li aqli sadaqi wala aksarihi, tidak ada batasan sedikit dan banyaknya mahar. Faqulu ma saha an yakuna tamanan au ujratan saha an yakuna sadaqa, maka setiap perkara yang bisa dijadikan upah ya, dijadikan sebagai taman harga dari barang tertentu, maka sah untuk dijadikan mahar. Liqaulihi ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum, ya. Dan halal untuk kalian apa-apa yang diberikan untuk kalian dari harta. Fa'atlaqal mal, di sini malnya mutlak, bi amwalikum, dengan harta kalian. Boleh kalian menikahi wanita dengan harta kalian, ya. Walam yukadirhu bihadin mu'ayyan. Allah tidak membatasi dengan kadar tertentu untuk boleh menikahi wanita itu, ya. Wali hadis Sahal bin Sa'ad wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'atil wahibati nafsaha a'tiha walau khataman min hadid. Demikian pula menunjukkan batas minimalnya itu tidak ada. Hadis Sahal bin Sa'ad pada kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul SAW, kemudian dinikahkan dengan seorang sahabat, Rasul memerintahkan sahabat tadi untuk mencari mahar walaupun maharnya itu adalah cincin dari besi. Maka fadalla hadza ala jawazi aqal ma yutlaqu alaihi mal. Mah, cincin dari besi itu nilainya sangat murah sekali itu. Maka ini menunjukkan bolehnya mahar dengan sesuatu yang bisa disebut sebagai harta itu. Disebut sebagai memiliki nilai tertentu, ya, walaupun berapa berapa rupiah misalkan, ya, berapa rial, ya, tetapi ada nilainya walaupun kecil gitu. Wa amma dalil ala annahu yajuzu walau kana katsira, sedangkan dalil bolehnya mahar dengan jumlah yang besar, faqalu ta'ala wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a, dan jika engkau ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain dan engkau telah memberikan kepada salah satu istrimu itu harta yang sangat banyak, kintoron, kintoron itu almalul kasir, ya, maka janganlah kamu ambil kembali, ya. Kalau kamu talak istrimu, maka jangan diminta maharnya gitu, ya. Sudah, itu haknya dia. Wal kintor almalul kasir, kintor adalah harta yang banyak, ya. Taib. Qala al-hikmatu min masru'iyatis shadaq, hikmah disyariatkannya mahar. Qala al-hikmatu min tasri'is shadaqi hiya idharu sidqir rahbati zawji fi mu'asharati zawjatihi wa mu'asharati syari wa mu'asharatin syarifah wa bina'a hayatin zawjiyatin karimah, ya. Dengan mahar itu menunjukkan kejujuran, keinginan suami untuk menggauli istrinya dengan pergaulan yang mulia, dengan membangun kehidupan suami istri yang mulia, ya. Kama anna fihi izzatan lil mar'ati, demikian pula dengan mahar itu terdapat pengangkat derajat, ya, martabat seorang wanita, ya. Dinilai ada nilainya gitu. Wa ikraman laha, dan pemuliaan terhadap wanita, ya. Taib. Qala wa tamkinan laha min an tatahayya lizawaji bima tahtaju ilahi min libasin wa nafaqatin, dan memberikan kemampuan bagi wanita untuk mempersiapkan diri untuk menikah, ya. Dari kebutuhan dia, pakaiannya, nafkahnya, ya. Kebutuhan yang lain untuk mempersiapkan diri memasuki pernikahan, ya. Qala jim al hikmatu min ja'li shadaq biyati rajul, hikmah mahar itu di tangannya laki-laki. Qala ja'al al-islam shadaqa 'ala zawji, Islam menjadikan mahar itu kewajiban suami. Kenapa? Raghbatan minhu fi siyanatil mar'ati min an tamtahina karamataha fi sabili jam'il malil lati alladhi taqaddamahu mahran lirajul. Dalam rangka menjaga kehormatan wanita, ya, supaya tidak terhina, tidak terlecehkan kehormatannya, ketika dia mau menikah, dia maharnya di tangannya dia, harus menyerahkan mahar wanita itu. Maka dia harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan mahar, ya kan? Nah, dengan kerjanya dia, berarti dia menghadapkan dirinya kepada kehinaan, pada kerendahan, ya kan? Kerja sana, kerja sini, cari sana, cari sini. Untuk apa? Mengumpulkan mahar, mau nikah, ya kan? Taib. Maka wa hadza yattafiq ma'al mabda'i tasyri'i, ya. Fi anna rajul huwal mukallafu biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Maka ini juga sesuai dengan pondasi syariat, ya. Pokok-pokok syariat bahwasanya laki-laki dia yang diberi beban untuk kewajiban nafkah pada keluarganya, bukan wanita, ya. Maka wanita tidak harus kerja, ya. Kalau kurang dari nafkah suaminya, tugas dia sabar, ya, bersabar, ya, tidak harus kerja, ya. Taib. Karena itu kewajiban suaminya, ya. Taib. Ketika suaminya sudah berusaha bersungguh-sungguh, berapapun dapatnya, maka dia bersabar mendapatkannya, ya. Taib. Qalat dal mulkiyatu as-sadaq, ya. Kepemilikan mahar. As-sadaqu milkun li zaujati wahdaha. Mahar itu milik istri secara khusus. Wala haqqa li ahadin fihi min awliya'iha. Maka walinya, mak wanita tadi yang menikahkan dia tadi, tidak punya hak untuk memiliki maharnya. Wa in kana lahum haqqun haqqu qabdihi, walaupun wali itu punya hak untuk mengambilnya, untuk menerimanya. Illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Akan tetapi wali mengambil mengambil mahar itu sebagai wakil, itu milik dari istri tersebut, para wanita tersebut, ya, miliknya dia, ya. Qala liqouli ta'ala wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Allah SWT berfirman, dan jika mereka, para wanita, ya, lapang hatinya memberi sedikit, memberi sebagian dari maharnya untuk kamu, ya, untuk suami, maka makanlah, ya, ini ambillah, pergunakan dengan senang hati, ya. Qala qalu ta'ala fala ta'khudhu minhu syai'a, dan juga firman Allah ta'ala, maka kalian jangan mengambilnya sesuatu pun, ya, yaitu manggil mahar wanita tadi. Ata'khudhunahu buhtana wa itsma mubina, apakah kamu mau mengambil mahar lagi yang sudah kamu berikan dengan kebohongan dan dosa besar, ya. Baik, ini mahar hakun lil mar'ati, ya. Qalaha tasmiyatu shadaq bil aqdi. Berikutnya adalah penyebutan mahar ketika akad. Ya, harus disebutkan maharnya apa? Yusannu tasmiyatu shadaq fi aqdi zawat wa tahdidihi. Sunnah menyebutkan mahar pada akad pernikahan dan ketetapannya, pembatasannya, ya. Maharnya sekian gitu. Maharnya ini dan itu misalkan kalau benda, ya. Di anna Nabi SAW lam yukhil nikahan min tasmiyatil mahar fihi, karena Nabi SAW tidak pernah, ya, melakukan pernikahan kecuali menyebutkan mahar padanya. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza'i minazawjaini. Demikian pula, kalau maharnya sudah disebutkan, itu akan memutus, ya, mencegah perselisihan antara suami istri, ya. Belum disebutkan maharnya, nah, nanti ternyata istri menganggap, wah, ini mesti maharnya sekian, banyak, gitu. Wah, yang dipikirannya suaminya beda, maharnya cuma sekian misalkan, ya, maka akan terjadi khusumah, ya. Taib. Qala wawu surutul mahri wa ma yakunu mahron wa ma la yakunu, syarat-syarat mahar dan apa yang bisa menjadi mahar dan yang tidak. Qala al awal an yakuna malan mutaqawwama mubaha. Yang pertama adalah harta yang bisa dinilai, ya, ada nilainya itu tadi. Walaupun kecil nilainya. Mubah, hartanya mubah. Mimma yajuzu tamlikuhu wa bai'uhu wal intifa' bihi. Dari harta yang boleh dimiliki, ya, secara syar'i boleh dimiliki, ya. Boleh dijual belikan, boleh dimanfaatkan. Qala fala yajuzu bi khamrin wa khinzirin wa malin mansubin ya'lamanihi. Tidak boleh maharnya dengan khamr, ya, Walaupun nilainya besar, khomernya khomer tertentu misalkan, yang nilainya tinggi di pasaran misalkan. Tapi itu secara syar'i tidak boleh, bukan perkara yang mubah, perkara yang haram. Demikian pula babi dan harta rampasan yang kedua-duanya mengetahui, ya, suami dan istrinya tahu gitu, maka tidak boleh. Qala tsani an yakuna saliman minal ghoror. Yang kedua, selamat dari ghoror, tipuan. Bian yakuna ma'luman mu'ayyana, yaitu maharnya harta yang maklum, yang tertentu. Fala yasihu bil majhul kadarin ghairi mu'ayyana, ya. Maka tidak sah dengan harta yang majhul seperti maharnya rumah, ya. Rumah yang mana tidak tahu, ya. Au dhabah mutlaqah, atau maharnya binatang ternak, ya. Binatang ternaknya apa tidak disebutkan, ya. Au ma yusmiru syajarat syajarihi mutlaqah, atau buah dari pohon buah dia, ya. Ada pohon buah banyak misalkan, maka maharnya buahnya misalkan tidak disebutkan berapa kadarnya buahnya, ya. Taib au hadzal am wa nahwi dzalika, atau buah tahun ini, ya, atau yang semisalnya. Taib, maka tidak sah. Wa ala hadza yasihul mahar bikuli ma yasluhu an yakuna tsamanan au ujrah. Maka berdasarkan ini sah mahar itu dengan sesuatu yang sah untuk dinilai, ya. Ada nilainya. Ini nilainya berapa rupiah misalkan. Au ujrah, atau sebagai sewa, ya, persewaan. Oh, ini bisa disewakan, ya. Ini bisa disewakan, mendapatkan hasil. Qala min ainin, dari zat, ya, materi, ain, ya, rumah, motor, ya. Au dain, atau hutang, ya. Itu tadi dibawa fulan, ya. Uang saya yang di maharnya, uang yang dibawa fulan misalkan. Au manfaah maklumah, atau manfaat yang maklum, ya. Maharnya ini tadi apa, penggunaan motor misalkan, manfaat dari motor selama sekian tahun misalkan. Baik, atau yang lainnya, dari tanah, dari kebun, dari toko, dan yang lainnya. Baik, qala zai ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, menyegerakan dan mengakhirkan mahar. Qala yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, boleh menyegerakan atau mengakhirkan mahar. Kuluhu au ba'duhu, baik disegerakan seluruhnya atau sebagiannya saja, setengahnya dulu, ya, atau sepertiganya dulu. Qala hasaba urfun nas wa adatuhum, sesuai dengan urfnya manusia, kebiasaan mereka, ya. Qala bisyarti alla yakunal ajal majhulan jahalatan fahisyah. Dengan syarat temponya itu tidak tempo yang majhul, tidak diketahui dengan tempo yang panjang, ya. 10 tahun misalkan, ya. Atau waktu yang lama lagi. Baik, wa alla takunal muddah ba'idah jidda, ya. Waktunya tidak panjang, ya, tidak lama setelah akad, ya. Li'anna dzalika madhinnata sukuti shadaq, karena kalau waktunya panjang, ya, itu madhinnah, ya, dugaan besarnya akan digugurkan mahar itu, ya. Baik. Qala asal masalatu salisah hukmul mughalat fi shadaq, hukum memahalkan mahar. Yustahabu adamul mughalati bil mahri lima yali, disunnahkan tidak memahalkan mahar karena perkara berikut ini. Al awal hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yumnil mar'ata min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu shadaqiha wal yumnu al barakah, termasuk dari berkah, ya. Termasuk dari kebaikan seorang wanita adalah mudahnya urusan dia dan mudahnya, ringannya, sedikitnya mahar dia, ya. Itu termasuk dari berkahnya seorang wanita, ya. Baik. Qala sani an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ala la taghalu fi sudukin nisa. Fa'innahu laukana makromatan bidunya au taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah SAW. Ya. Janganlah kalian memahalkan mahar wanita-wanita kalian. Kalau seandainya maharnya wanita itu menunjukkan kemuliaan wanita itu di dunia. Ya. Kalau seandainya mahalnya mahar itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Atau menunjukkan ketakwaan seseorang di sisi Allah. Dia mahal maharnya. Itu menunjukkan ketakwaan dia. Kalau seandainya demikian, maka tentu yang paling utama dengan perkara tersebut, kemuliaan dan takwaan itu adalah Rasulullah SAW. Padahal ma'asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi. Beliau tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya. Wala asdaqat imra'atan min banatihi aksar min sintai asrata uqiyah. Beliau tidak pernah memberi mahar istrinya atau meminta mahar dari untuk anak-anak perempuannya lebih dari 12 uqiyah. Wa inna rajul la yughli bisadqihi bisadaqati imra'atihi hatta yakuna lahu adawatan fi qalbihi. Karena mahalnya mahar itu terkadang menimbulkan kebencian di hati suaminya, ya, pada istrinya, ya. Wa hatta yakula kaliftu fika ala qal kirbah. Aku yang menanggung karena menikahi kamu itu gantungan dari tempat minum, yakni menunjukkan saking beratnya apa untuk menikahi dirimu gitu. Baik. Qala Salis wa Nabi Salama qala sa'atu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat isnatai asrata uqiyatan wa nasha. Qalat atadri man nas? Qultu la adri qala nisfu uqiyah. Ya. Beliau bertanya tentang maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan maharnya ada 12 uqiyah dan setengah, ya. 12 setengah uqiyah. Taib. Qala al-masalatu rabi'ah al-huquq az-zawjiyah. Hak-hak suami istri. Qala idza waqa'a 'aqdun nikah sahihan tarattaba 'alaihi katsirun minal huquq baina zawjaini. Maka kalau akad nikah itu sudah terjadi, maka terkait dengannya hak-hak suami istri. Awalan hukuku zaujati, yang pertama hak istri. Li zaujati ala zaujiha hukukun maliyatun kasodaki wan nafakoti. Untuk istri, kewajiban suaminya hak-hak harta. Seperti tadi mahar dan nafkah. Wa hukukun ma'nawiyatun gairu maliyah. Dan hak-hak maknawi selain hak harta. Kal adli seperti keadilan, ya, dalam bermalam, wa isanil usrah dan muasarah dengan baik, wa tibil muamalah, ya, muamalah dengan bau bagus, ya, wa tafsilu dzalika ala nahwi tali dan rinciannya seperti berikut ini. Qalal awal mal mahru wa huwa hakun li zaujati ala zaujiha liqouli ta'ala wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Wa ghairu dzalika min al-adillati allati sabaqa dzikruha. Baik, mahar ini adalah hak untuk istri yang merupakan kewajiban suami. Baik, telah lewat tadi, ya. Qala sani nafaqatu wal kiswatu wasukna. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Fa yajibu 'ala zauji tahsiluha lil mar'ah. Maka wajib seorang suami untuk menghasilkannya untuk istrinya. Liqaulihi ta'ala wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Dan para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Liman aroda an yutimar rodo'ah. Untuk orang-orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Masa susuan itu 2 tahun. Wa alal malu dilahu. Dan atas bapak yang mendapatkan anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rizki kepada istrinya tadi dan anaknya itu, wa kiswatuhun, dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wa qali wa liqali ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki adalah pemimpin para wanita karena sebab apa yang Allah utamakan antara mereka dan karena sebab apa yang mereka infakkan, diinfakkan oleh para laki-laki dari harta mereka. Qala wa li hadits Hakim ibn Muawiyah al-Qusairi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati, ya Rasulullah, apakah haknya para istri itu? Qala antut imaha idza ta'inta aw wa antaksuha idza taksaita. Haknya dia adalah engkau beri makan ketika kamu makan, engkau beri pakaian ketika kamu berpakaian. Qala wa li hadits Jabir radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk mereka para istri, atas kalian para suami, rizki mereka, pakaian mereka dengan cara yang baik. Taib. Qala salis i'fafu zaujati bil jima', ya. Menjaga kehormatan istri dengan memberikan hak jima' kepada mereka. Mura'atun lihaqiha wa maslahatiha fin nikah, ya. Dalam rangka menjaga hak mereka dan kemaslahatan nikah. Wadaf'an lil fitnati anha, dan mencegah fitnah dari mereka. Li umumi qawli ta'ala fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah bersuci dari haidnya, yaitu telah mandi, maka gaulilah mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa qalu ta'ala nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum an nasyitum. Wa liqauli sallallahu wa fi buti ahadikum shadaqah, yakni al-jima. Nah, ini pada kalian menggauli istri kalian itu bernilai shadaqah, ya. Baik, menjaga kehormatan kalian sendiri, demikian pula menjaga, memberi kepuasan kepada istri kalian, menjaga kehormatan mereka, ya. Taib qala Rabbi husnu mu'asharatiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Mu'asharah yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik. Liqaulih ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Fayakunu hasanal khuluqi ma'a zaujatihi rafiqan biha. Maka akhlaknya bagus dengan suami istrinya, lembut dengannya. Sabiran ala ma yasduru minha. Bersabar dari apa yang muncul dari dia, dari kesalahan, dari kekeliruan, ya. Kita kowam, kita pemimpin, ya. Bisa memberi perlindungan kepada yang dipimpin, ya. Kalau salah, ya, salah lagi, ya, dimaafkan, maafkan lagi, ya itu. Ndak serta-merta langsung dihukum. Qala musinan lidzani biha, dan berprasangka baik kepada dia. Oh, mungkin keliru, mungkin salah, mungkin tidak sengaja. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahdi. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Ya. Taib. Qala al-khamis al-adlu baina nisa'ihi fil mabiti wa nafaqati. Adil di antara istrinya dalam perkara bermalam dan dalam perkara memberi nafkah. Ya. Dan adil itu tidak harus sama. Ya. Liman kanat lahu akthar min zaujatin liqauli ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu. Ya. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam tis uniswatin fa kana idza qasama bainahunna la yantahya ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Ya. Rasul sallallahu memiliki 9 istri, ya, yang hidup bersama, ya. Fakana, maka ketika beliau membagi antara mereka, tidak berakhir ke istri yang pertama lagi, kecuali sudah sampai pada istri yang ke-9. Yakni sama, sampai yang ke-9, baru kembali ke yang pertama. Qala tsaniyan haqqu zaud. Kemudian yang kedua adalah hak seorang suami. Qala haqqu zauji ala zaujati a'dhamu min haqqihi 'alaiha. dan hak suami atas istrinya itu lebih besar daripada haknya. Haknya dia atas istrinya itu. Qala liqauli subhanahu wa lirijali 'alaihinna darajah. Suami lebih besar haknya karena Allah Ta'ala berfirman, dan para laki-laki atas para wanita memiliki kelebihan derajat, ya, lebih, ya. Waliqauli sallallahu lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, lamartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Sungguh benar-benar aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Qala wala tu'addil mar'atu haqqallahi 'alaiha kullahu hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alaiha kullahu. Dan seorang wanita itu belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sampai dia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Wa min huquqi zawji 'ala zawjatihi al-awwal hifdzu sirrihi wa adamu ifsa'ihi li ahadin, menjaga rahasianya, tidak disebarkan kepada siapapun. Ya. Liqauli ta'ala fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Para wanita salih yang taat, yang menjaga perkara-perkara yang tersembunyi dari suaminya, dari apa yang Allah jaga. Yaitu rahasia suaminya, dia menjaganya. Qala sani wujubu taatihi fil ma'ruf, wajib mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Liqauli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin para wanita. Taib qala salis tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firasyihi. Taib mengikuti keinginan suaminya jika dia menginginkan untuk menggaulinya. Malam yakun huna kamani unsari, selama tidak ada penghalang syari, ya, seperti sedang haid atau nifas, ya, atau sakit. Ya. Liqauli sallallahu idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat an taji'a, kemudian wanita itu tidak mau, fa'abata ghadban 'alaiha, suaminya dalam keadaan marah, bermalam dalam keadaan marah, maka laknat hal malaikat hatta tusbiha, malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi. Taib qala rabbi al muhafazatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim, menjaga rumahnya, hartanya, anak-anaknya, dan memperbaiki pendidikan anak-anaknya, memperbagus pendidikan anak-anak mereka, ya. Liqauli sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, wanita pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa qalu sallallahu walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Dan Rasul mengatakan, dan hak kalian atas istri-istri kalian adalah dia tidak membolehkan seseorang menginjak tikar kalian, karpet kalian, rumah kalian, orang yang kalian benci, ya. Yang dibenci suami tidak boleh diizinkan masuk rumahnya. Walaupun kerabat dia, ya, walaupun kerabatnya dia, ini tentunya alasan yang syar'i, ya. Khawatir suaminya nanti kalau berkawan dengan fulana misalkan akan merusak, akan beri syubhat, ya, akan memberi contoh yang buruk, akan terpengaruh kepada perkara yang buruk, ya. Maka diwanti jangan, boleh, ya, tidak boleh pulang ke sini misalkan. Walaupun kerabatnya tadi, ya, kalau berpengaruh pada istrinya, ya. Qala al-khamis al-mu'asharatu bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kaful adza anhu. Sebagaimana laki-laki menggauli istrinya dengan baik, maka istri juga menggauli suaminya dengan baik. Akhlak yang baik, ya. Mencegah menghalangi gangguan darinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tu'ti imra'atun zaujaha fid dunya, tidaklah seorang wanita mengganggu, memberi gangguan ya, dengan lisannya, dengan perbuatannya ya, memberi gangguan kepada suaminya di dunia, kecuali illa qalat zaujatu minal khuril in la tu'dhihi qatalakillah ya. Kecuali istrinya dari bidadari di akhirat, dia berkata, jangan kamu mengganggunya ya. Semoga Allah membunuhmu ya, mencelakakanmu ya. Fa innama huwa dakhilun yusiku an yufarikuka ilaina, sesungguhnya dia itu hanya lewat masuk kepadamu ya, masa hidupmu, dan hampir-hampir dia akan meninggalkan kamu, bergabung dengan kami. Wa dakhil ad-dhaif wa nazil, dakhil adalah tamu ya, dia sekedar lewat, tamu yang singgah di sisimu ya, dia akan meninggalkan kamu. Baik. Qala salisan al-huquq al-mustarikatu baina zawjaini, hak-hak yang berserikat antara suami dan istri. Qala aghlabul huquqil madhi dhikruha huququn mustarikatun baina zawjaini, kebanyakannya hak-hak tadi itu berserikat suami dan istri. Wa bi khasatin haqqul istimta, lebih-lebih secara khusus hak untuk bersenang-senang ya. Wa ma yatba'uhu min huquq, dan yang mengikutinya dari hak-hak yang lain. Wa kadza tahsinu kullin min azwajaini khuluquhu li sahibihi, demikian pula masing-masing memperbagus akhlaknya kepada temannya. Wa tahammulu adzahu wa mu'asharatuhu bil ma'ruf, kemudian dia bersabar dipikul gangguan dari saudaranya, dari kawannya itu, dari suami atau istrinya, dan mempergauli dengan baik. Wala yumatiluhu bihaqihi wala yataqarrahu libadlihi, tidak mengulur-ngulur untuk memberikan haknya ya, hak istrinya ditunda-tunda ya, hak apapun ya, atau istrinya demikian pula ya, haknya suami ditunda-tunda, tidak diberikan-berikan ya. Baik. Demikian pula tidak merasa benci untuk menyerahkan hak itu ya, diberikan tetapi dengan tidak senang hati, memberikan dengan wajah yang tidak berseri-seri dan seterusnya. Walayat ba'uhu ada wa minnah, kemudian kalau memberikan hak itu tidak diikuti dengan gangguan ya. Kamu sudah tak beri gini, kamu sudah tak bantu ya, kamu sudah dulu begini, sekarang tak beginikan ya. Itu ada wa minnah, atau di man ya, disebut-sebut. Disebut-sebut pemberiannya ya. Senantiasa disebut, kalau ada kesalahan sedikit langsung, oh kamu itu sudah tak begini kan, kamu itu sudah tak beri begini, kamu itu sudah tak diberi-beri, pemberiannya disebut-sebut, itu man ya, itu bentuk mu'asarah yang buruk ya. Liqauli ta'ala wa asyiruhunna bil ma'ruf, Allah Ta'ala berfirman, gauli mereka dengan baik ya. Wa qalu ta'ala wa lahunna mithlati 'alaina bil ma'ruf ya, bagi istri mendapatkan hak pergaulan yang baik, baik sebagaimana kewajiban mereka. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli ya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Qala kama yusanu li zauji imsaku zaujatihi hatta ma'akarahatihi laha, sebagaimana pula disunnahkan suami tetap menahan istrinya walaupun dia membencinya ya. Liqaulihi ta'ala wa asyiruhunna bil ma'ruf ya, pergauli mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci pada istrimu itu ya, satu sisi, fa asa anta krahu syai'an, maka bisa jadi kamu membenci sesuatu ya, ucapannya atau perlakuannya atau apanya dari sisi istri itu. Wa ya'alullahu fi khairan katsira, padahal Allah jadikan kebaikan yang banyak dari sisi yang lain gitu. Satu sisi tidak menyenangkan, tapi sisi yang lain bisa bisa jadi membawa kebaikan yang banyak ya. Baik. Qala al-mas'alatul khamisah i'lanun nikah, yusannu i'lanun nikah wa idharuhu wa isha'atuhu wa dharbu 'alaihi bituf. Disunnahkan untuk mengumumkan nikah dan menampakkannya, menyebarkannya, dan memukul duf. Ya. Duf itu gendang yang satu bagian saja. Ya. Tidak tertutup semuanya. Satu bagian tertutup, sini terbuka. Dan tidak ada gemerincingnya itu, tidak ada gerincingnya. Itu duf namanya. Dan itu dibolehkan ketika akad nikah, zafaf, dan ketika hari id. Ya. Taib. Liqauli s.a.w. faslu ma bainal haram wal halal as-saut wa duf bin nikah. Pemisah, pembeda antara yang halal, itu hubungan yang haram dengan yang halal, hubungan suami istri, itu adalah suara. Itu adanya keramaian dan pukulnya duf dalam nikah. Wa yakunu darbu bituf lin nisa duna rijal. Dan syaratnya, duf ini yang memukul para wanita. Ya. Syartu syarata alla yashaba dzalika fahsun fusun fil qaul, dengan syarat tidak ada ucapan yang kotor, ucapan yang dosa, ya, ucapan yang mengandung mengarah kepada ucapan yang keji, au ma yukhalifu syara, atau syair-syair ucapan-ucapan yang menyelisih syariat, ya. Taib qala masalatu sadisa al walimatu fin nikah, walimah dalam pernikahan. Qala al-walimatu ta'amul ursi yud'a ilaihi an-nas wa yajma'un. Walimah itu adalah makanan urus, ya, makanan pernikahan yang diundang padanya manusia, berkumpul padanya. Wa yusannu amalu walimatin lin nikahi li hadits Abi Rahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Disunnahkan mengadakan walimah untuk nikah berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf tadi. Annahu tazawwaja imra'atan faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Wa aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Zainab bi khubzin walahmin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat walimah ketika menikahi Zainab dengan memberi roti dan daging. Wa aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bi mudaini min sya'ir. Dan ketika menikah dengan yang lain, Rasul membuat walimah dengan gandum dan syair saja, ya, dengan tidak ada dagingnya, gitu, ya, makanan yang tidak ada dagingnya, taib, tidak menyembelih, ya, ya, taib, dan disebutkan dalam kitab Adabu Zifah Syekh Al-Albani, walimah itu disunahkan setelah akad, ya, setelah dukul, ya. Setelah dukhul, ya, itu baru walimah, ya. 2 hari atau 3 hari setelah dukhul baru walimah, ya. Taib qala masalatu sabi hukmu ijabati dawati walimatil ursi. Yajibu ala man du'iya li walimati ursin an yujiba. Wajib orang yang diundang untuk walimah urs untuk memenuhinya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tu'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk walimah urs, maka hendaklah dia mendatanginya. Qala wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujib bidda'wa faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qala surutu ijabati dakwati walimatil urus. Syarat memenuhi undangan walimah urus. Al-awal. Antakuna hiya walimatul ula. Fa'in awlama fi akhtar min yaumin ustuhibba fi athani. Di syaratkan yang pertama adalah itu walimah pertama. Yaitu kalau misalkan mengadakan walimah berhari-hari. Gitu kan? Hari pertama, hari kedua. Maka yang diwajibkan itu adalah yang pertama. Kemudian disunahkan pada hari yang kedua. Wa kariha fi salis. Kemudian dibenci pada hari yang ketiga. Ya. Di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kala. To'amu awalin yaumu haqqin. Wa to'amu yaumi tsani sunnatun. Wa to'amu yaumi tsalitsi sum'atun. Wa man sama'a sama'a Allahu bihi. Makanan yang pertama, ini walimah yang pertama, hari pertama, itu adalah walimah yang hak, yang harus di, datangi kalau mengundangnya. Dan makanan yang kedua, walimah yang kedua, hari kedua itu adalah sunnah. Dan walimah yang ketiga itu adalah sum'ah. Ya. Pengen didengar, wah dia mengadakan walimah berhari-hari. Ya. Dan barang siapa yang ingin didengar, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdengarkannya nanti di hari kiamat di hadapan makhluknya. Ya. Qala asani an yakuna da'i muslima fala tajibu ijabatu da'watil kafir. Yang mengundang orang muslim tidak wajib mendatangi undangan kafir. Asalis an yakuna da'i min ghairil usatil mujahirina bil maksiati. Pengundangnya bukan ahli maksiat yang terang-terangan, ya, mujahir. Wa alla yakuna dhaliman aw sahibamalin haramin. Yang kedua, demikian pula, yang mengundang bukan seorang yang zalim, bukan pemilik harta yang haram. Orang yang pekerjaannya pekerjaan yang haram. Ya. Penjual khamr, penjual perkara-perkara yang haram, perkara muamalah yang haram. Taib qala rabbi antakuna da'watu mu'ayyanatun fa'in da'ahu bi jam'in falata jibul ijabah. Kemudian undangannya itu ta'yin. Perorangan, ya bulan, ya kamu diundang. Kan? Kalau undangannya di kumpulan, ya, orang yang berada di masjid ini semuanya diundang, maka itu tidak takyin. Ya. Yang ada di ruang ini diundang, maka itu tidak takyin. Ya. Baik. Qala al-khamis an yakun al-qasdu minad da'wati at-tawaddud wa taqarrub. Tujuan mengundang itu dalam rangka untuk mawaddah, ya, menimbulkan kasih sayang, ya, kesenangan, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Fa in da'ahu li khaufin minhu. Kalau dia mengundang seseorang karena takut kejelekan dia, ya. Au tami'a fi jahihi. Atau mengharapkan dia memiliki wibawa, memiliki kedudukan di masyarakat. Fala tajibul ijabah, maka tidak wajib untuk mendatanginya. Qala ra'asatis ala yakuna fil walimati mungkar. Yang keenam, pada walimah itu tidak ada kemungkaran. Ka khomrin, seperti minuman khomer, wa ghinain, wa ma'azif, nyanyian, alat-alat musik, wa ikhtilatu rijalin binisa, ikhtilat laki-laki dan perempuan. Fa'in wujida syai'un min dalika fala tajibu dakwah. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran ini, maka tidak wajib mendatangi dakwah tersebut. Ya. Lihati si Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kola, man kana yuminu billah wal yaumil akhir fala yakmudanna ala ma'idatin yudaru alaihal khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan sekali-kali duduk di sebuah hidangan yang diputarkan padanya khamr, minuman khamr diputar, ya, bergantian minum. Fa in kana al-mad'u yastati'u izalatul munkar bi hudurihi wajibun 'alaihil hudur. Kalau dia orang yang berwibawa, punya kedudukan, bisa mencegah kemungkaran itu, ya, maka wajib dia datang untuk menghilangkan kemungkarannya. Wa ijabatu dakwah wa izalatul munkar, mendatangi undangannya dan menghilangkan kemungkarannya. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati fa bi lisanihi." Kalau tidak mampu dengan lisannya, "Fa illam yastati fa bi qalbihi." Wa dzalika ta'aful iman. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka ini tidak ada yang tidak mampu, semua orang mampu dengan hatinya, ya, mengingkari dengan hatinya, membencinya dan tidak mendatanginya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna. Nassalullah taufiq lil jami'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.